Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-38 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Setelah Banu Hashim terlepas dari pemboikotan Quraisy, maka pada tahun ke-10 dari kenabian, paman beliau Abu Talib yang bernama Abdul Manaf meninggal dunia. Setelah sebelumnya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marah karena beliau dan menolong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu, orang-orang Quraisy sangat menghormati beliau. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika Abu Talib akan wafat, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk beliau. Dan di samping Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua tokoh musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah." Berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, "Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi ucapan beliau, dan dua orang musyrikin juga mengulangi ucapannya, sehingga ucapan terakhir Abu Talib bahwa dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Maka turunlah firman Allah azza wajal, "Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. At-Taubah 113. Dan Allah menurunkan ayat tentang Abu Talib, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan dia lebih tahu siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Qasas 56. Di antara sebab Abu Talib menolak Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fanatik terhadap agama pendahulu, takut dicela kaumnya, dan keyakinan-keyakinan jahiliyah yang sudah membekas di dalam dirinya dan susah untuk dirubah. Demikian pula karena pengaruh teman-teman yang jelek. Setelah meninggalnya Abu Talib, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang selama ini banyak membantu beliau dan melindungi beliau. Di tahun yang sama, yaitu 3 tahun sebelum beliau hijrah, meninggallah istri beliau yang tercinta, Khadijah bintu Khuwailid, sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari, istri yang sudah sangat banyak berjasa kepada beliau, membantu beliau dengan fisiknya maupun dengan hartanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.